الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ayuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhu al-muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat. Dan kita sampai pada poin yang keempat, berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, taghmidul ainaini fi sholati. Termasuk di antara hal yang dimakruhkan di dalam salat adalah menutup kedua mata di dalam salat. Yani salat sambil memejamkan kedua matanya. Kata beliau, li anna dhalika yushbihu fi'l al-majus. Sebab yang demikian menyerupai perbuatan orang-orang Majusi. Inda ibadatihim an-niran, tatkala mereka melakukan peribadatan kepada api-api, karena mereka menyembah api. Waqila, ada pula yang mengatakan yushbihu fi'l al-yahudi aidan, bahwa memejamkan mata ketika sholat juga menyerupai perbuatannya orang-orang Yahudi. Waqad nuhina 'ani tashabbuhi bil kuffar, dan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Maka ini yang disebutkan oleh al-muallifu hafizahullah ta'ala, dan beliau menyebutkan di antara hal-hal yang dibenci, yang dimakruhkan di dalam salat. Lalu kemudian beliau menyebutkan illah, sebabnya disebabkan karena ini tashabbuh, menyerupai perbuatan Majusi atau menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi tatkala mereka beribadah. Sementara kita kaum muslimin dilarang menyerupai orang-orang kafir. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bahagian dari mereka. Dan ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, memejamkan mata di dalam salat termasuk di antara hal yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa memejamkan mata di dalam salat adalah merupakan hal yang dibenci, merupakan hal yang dibenci di dalam solat. Dan ini pendapat dari madhab al-Hanafiyah, al-Malikiyah, demikian pula al-Hanabilah, dan sebahagian dari al-Syafi'iyah. Ada sebahagian pendapat, dan itu dinukilkan dalam satu riwayat dari al-Imam Malik, bahwa beliau membolehkan. Al-Imam Malik mengatakan, la ba'sa bihi fil fariidhati wan nafilah. Tidak mengapa memejamkan mata baik pada saat mengerjakan salat wajib atau mengerjakan salat sunnah. Demikian pula An-Nawawi rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan perselisihan para ulama tentang hukum memejamkan mata di dalam salat, lalu beliau mengatakan, wal mukhtar annahu la yukrah. Dan pendapat yang terpilih bahwa tidak dimakruhkan sama sekali memejamkan mata, idza lam yakhaf dararan, selama dia tidak mengkhawatirkan satu hal yang memudaratkan. Li'annahu yajma'u al-khushu' wa hudhur al-qalb wa yamna'u min irsal an-nazar wa tafriq adh-dhihn. Karena kata beliau, seorang yang memejamkan mata ketika salat itu lebih khusyuk dan lebih menghadirkan hati, konsentrasi, dan tidak menyebabkan seorang melihat kesana kemari, melepaskan pandangannya, yang dapat menyebabkan konsentrasinya hilang di dalam mengerjakan salat. Walhasil ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah, dalam hal ini para ulama berselisih tentang hukum memejamkan mata di dalam salat. Namun dalam permasalahan-permasalahan ibadah, apabila terjadi perselisihan, maka yang wajib bagi setiap muslim untuk merujuk kepada apa yang dianjurkan dan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khairul hadi hadi Muhammadin alaihi salatu wassalam, sebaik-baik petunjuk adalah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan umatnya untuk mengerjakan salat seperti salat yang beliau kerjakan. Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Sehingga apabila terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha, maka yang wajib bagi kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengerjakan salat. Nah, hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau tidak memejamkan matanya. Beliau tidak memejamkan matanya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang hal ini. Di antara sebagian yang telah kita sebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya beliau melihat ke mawdi'u sujudi, ke tempat sujudnya, menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam tidak memejamkan matanya. Demikian pula hadis Abi Jahm, ketika Abi Jahm memberikan khamisah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam memakai khamisah tersebut, ya, disebabkan karena adanya corak-corak yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalaikan dari salatnya. Setelah salat beliau mengatakan, ya, setelah salat beliau mengatakan kembalikan pakaian ini kepada Abu Jahm, wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahm, dan berikan kepadaku ambijaniyah, yaitu pakaian yang tidak bercorak, yang tidak memiliki gambar-gambar corak-corak. Lalu beliau mengatakan, fa innaha alhadni anifan an salati, karena sesungguhnya pakaian ini tadi melalaikan aku dari salatku, melalaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari salat beliau, menunjukkan bahwa beliau tidak memejamkan matanya. Beliau tidak memejamkan matanya. Demikian pula hadis yang kita sebutkan kemarin dalam masalah iltifat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan salat, lalu kemudian beliau mengerjakan salat dalam keadaan duduk dan para sahabat mengerjakannya dalam keadaan berdiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh, fara'ana qiyaman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami dalam keadaan berdiri. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memejamkan matanya di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan salat sambil beliau memperhatikan seorang sahabat yang beliau perintahkan untuk berjaga-jaga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolehnya dan memperhatikannya. Walhasil ini semua ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salat beliau tidak mengerjakan, beliau tidak memejamkan matanya di dalam salat. Beliau tidak memejamkan matanya di dalam salat. Dan tidak diriwayatkan bahwa ketika melalaikan beliau dari khamisah milik Abu Jahm tersebut, beliau tidak dinukilkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memejamkan matanya. Ya, justru ini adalah merupakan dalil-dalil yang sangat kuat menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau membuka matanya dan tidak memejamkannya. Maka dari sini telah jelas bagi kita bahwa yang rajih dari pendapat para ulama adalah yang dikuatkan oleh jumhur dari kalangan para ulama, jumhur dari kalangan para ulama yang mengatakan bahwa suatu hal yang dibenci, suatu hal yang dibenci, dimakruhkan, ya, seseorang memejamkan matanya di dalam solat. Adapun yang disebutkan oleh muallif bahwa yang demikian menyerupai perbuatan Yahudi atau menyerupai perbuatan Majusi, kalau ini sahih, tabit, maka bukan saja makruh, tapi ini haram. Karena menyerupai orang-orang kafir dalam ibadah mereka merupakan hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan di dalam Islam, apabila demikian ini tabit. Namun ini tentu membutuhkan tahqiq dalam hal ini. Meskipun telah disebutkan oleh sebagian para ulama, dinukilkan dari Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau mengatakan memejamkan mata di dalam solat menyerupai perbuatan orang-orang Yahudi. Demikian pula dinukilkan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, beliau mengucapkan seperti yang dikatakan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Kalau ini thabit, maka bukan hanya makruh saja hukumnya, akan tapi menjadi sesuatu yang haram, disebabkan karena tidak diperbolehkan seseorang menyerupai ibadahnya orang-orang Majusi ataukah orang-orang Yahudi. Ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Tabrani dalam 3 mu'jamnya, Al-Mu'jamul Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Demikian pula Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Mereka meriwayatkan hadis dari jalur Abu Khaythamah, Mus'ab bin Sa'id, yang meriwayatkan dari Musa bin A'yan, dari Layth ibn Abi Sulaim, dari Tawus, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qama ahadukum fis salati fala yughammid 'ainaihi." Apabila salah seorang kalian mengerjakan salat, maka jangan dia memejamkan kedua matanya. Maka jangan dia memejamkan kedua matanya. Maka ini riwayat yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan memejamkan mata di dalam salat. Namun hadis ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah hadis yang dhaif, disebabkan karena dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Layth bin Abi Sulaim, dan Layth bin Abi Sulaim adalah seorang perawi yang mudallis, dan dia meriwayatkan hadis ini dengan anah-anah. Dia tidak menerangkan bahwa dia mendengarkan hadis dari yang di atasnya, dari gurunya. Kemudian sebab lemahnya riwayat ini yang kedua, perawi yang bernama Abu Khaythamah Mus'ab bin Sa'id, disebutkan oleh Ibnu Adi rahimahullahu taala, kata beliau, yarwi an ithiqad bil manakir wa yusahhif, bahwa Mus'ab bin Sa'id ini sering meriwayatkan hadis dari perawi-perawi thiqat dengan hadis-hadis yang mungkar, dan dia sering merubah, yakni melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Namun diriwayatkan pula dari Mujahid, demikian pula Qatadah, bahwa mereka mengatakan suatu hal yang dibenci, dimakruhkan seseorang memejamkan kedua matanya di dalam solat. Walhasil, terlepas dari lemahnya riwayat tersebut, namun sebagaimana yang kita jelaskan bahwa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memejamkan matanya, beliau membuka matanya. Nah, oleh karena itu tidak sepantasnya seorang membiasakan, ya, apalagi menganggap bahwa kalau dia memejamkan mata yang demikian lebih khusyuk daripada ketika dia membuka matanya. Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau ketika menerangkan tentang perbuatan sebagian kaum muslimin yang memejamkan kedua matanya di dalam salat, kata beliau, "Walakin yadhkuru katsirun minan nas annahu idza aghmada 'ainaihi kana akhsha' lahu." Ada kebanyakan dari manusia yang menyebutkan bahwa kalau dia memejamkan kedua matanya itu lebih khusyuk, dia merasakan itu lebih khusyuk. Kata beliau, hadza minasy syaithan, ini termasuk dari syaitan, tipu daya syaitan. Yukhashshi'uhu idza aghmada 'ainaihi min ajli an yaf'ala hadzal makruh. Di mana syaitan menjadikan dia merasakan khusyuk ketika dia memejamkan kedua matanya. disebabkan karena dia melakukan perbuatan yang dibenci ini. Walau alaja nafsahu wa abqa ainaihi maftuha wa hawala al-khushu' la kana ahsan. Kalaulah dia berusaha mengobati dirinya, dia membiarkan kedua matanya itu terbuka, lalu dia berusaha untuk khusyuk, maka itu lebih afdal, itu lebih baik. Ya, bahwa membuka mata itulah yang tabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, tidak boleh kemudian seorang berdalil bahwa yang demikian khusyuk lalu kemudian dia melakukan itu. Berapa banyak ada yang mengatakan bahwa di dalam sholat kalau sebelumnya saya membaca bismillah sebelum saya bertakbir, atau saya mengucapkan usalli sebelum saya bertakbir, atau saya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, saya merasa lebih khusyuk sebelum sholat. Ya, lalu itu dijadikan sebagai alasan bahwa ini lebih afdal daripada yang lainnya. Tidak benar yang demikian. Yang wajib adalah kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab boleh jadi dia merasakan ketenangan khusyuk, tapi khusyuk itu dari syaitan yang sengaja membuat apa yang diamalkan itu indah, akan tetapi pada hakikatnya yang demikian merupakan perbuatan yang tidak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wajalla berfirman, qul hal munabbiukum bil akhsarina a'malan alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kami kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, orang yang sesat dalam beramal namun mereka menyangka mereka yang paling baik dalam beramal, merasa itu paling khusyuk, merasa itu paling bagus, padahal yang terbaik adalah kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu kata Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sifatul salah, beliau mengatakan ma yaf'aluhu ba'dul musallin min taghmidhi al-ainain fi shalah fa huwa tawarru'un baridun wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang salat dari memejamkan kedua matanya dalam salat, ini sikap wara' yang barid, maksudnya sikap wara' yang barid yang tidak sepantasnya ya dilakukan. Lalu kata beliau sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian para ulama menyebutkan seperti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, demikian pula Ibn Uthaymin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan yang lainnya, mereka mengatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu ya yang mengharuskan dia ya, seakan-akan itu merupakan keharusan bagi dia untuk menutup matanya, tapi bukan sesuatu yang terus-menerus. Bukan sesuatu yang terus-menerus. Nah, kata beliau, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, "Law furida anna baina yadayka syai'an la tastati' an taftaha 'ainayka 'amamahu." Apabila anggap di hadapanmu ada sesuatu yang engkau tidak mampu membuka kedua mata kamu di hadapannya, li'annahu yughilluk, karena jelas itu akan melalaikan kamu, mengganggu kekhusyuan kamu, fahina idzin la haraja an tughammid biqadril hajah, maka dalam keadaan seperti ini tidak mengapa engkau menutup sesuai dengan kebutuhan kamu. Wa amma biduni hajah fa innahu makruh ya, adapun tanpa ada kebutuhan maka yang demikian ini adalah perkara yang dibenci. Wala taghtar bima yuqihi syaitan fi qalbik, jangan kamu tertipu dengan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hatimu. Min annaka idza aghmaqta sara akhsha'lak, bahwa apabila engkau menutup matamu itu engkau merasakan lebih khusyuk. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, kadang-kadang kita sholat di sebagian masjid disebabkan karena zakhrafah ya. Zakhrafah, muzakhraf, masjid yang berbagai macam hiasan yang itu kadang-kadang melalaikan. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yambaghi ay yakuna fil baiti syai'un yushghilul musalli, tidak sepantasnya di dalam masjid itu ada sesuatu yang melalaikan seseorang yang mengerjakan sholat. Terkadang kita sholat di depan kita ada sajadah dengan berbagai gambarnya, ada yang gambar pohon kelapa, ada yang gambar macam-macam gambarnya. Maka yang seperti ini ma'asyiral rahimakumullah, subhanallah, melalaikan seorang dari dari solatnya, ya, belum lagi warnanya gemerlap, macam-macam berwarna-warni di dalam masjid. Bahkan ada sebahagian di masjid itu di depan bahagian depan ditempelkan, dipajang foto-foto yang kata mereka itu loh, foto-fotonya wali, ya. Yang anehnya mereka masang foto Abu Bakar As-Siddiq, foto Umar bin Al-Khattab, foto Utsman, foto Ali bin Abi Thalib. Dari mana mereka mau tahu ini adalah Abu Bakar, Umar dan yang lainnya? Nah, lalu mereka mengatakan ini fotonya wali fulan, wali fulan. Waliyadzubillah, ini justru akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik ketika dia kagum terhadap apa yang dia lihat. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kata beliau, dalam kondisi-kondisi tertentu di mana seorang terganggu salatnya apabila dia membuka matanya, ya, disebabkan karena berbagai macam hiasan yang melalaikan, maka kata beliau qadrul hajah, ya, yakni sesuai dengan kebutuhan, tidak istirsal, tidak terus-menerus, maka yang demikian tidak mengapa. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضلوا حفظكم الله.